Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran syarah masail jahiliyah. Penjelasan tentang ciri-ciri khas serta sifat-sifat ahli jahiliyah yang mana tidak sepantasnya bagi kita untuk mengikuti mereka. Saat ini kita akan memasuki masalah ke-54 yang mana ini masih mirip dengan masalah sebelumnya, yaitu kebiasaan mereka ahli jahiliyah menggunakan cara-cara yang tidak baik, tidak adil, dan juga cara-cara yang kotor dalam rangka menghancurkan ataupun menolak syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana judulnya adalah Al-Iqrar bil Haqqi litawassuli ila daf'ihi. Mengakui kebenaran agar dapat menolaknya. Berpura-pura mengakui kebenaran. Ya, berpura-pura mengakui kebenaran. Berpura-pura masuk kepada agama Islam. Ya, dalam rangka menghancurkannya, dalam rangka menolak kebenaran itu sendiri, dalam rangka menimbulkan keraguan di antara di hati-hati kaum muslimin, atau dalam rangka menimbulkan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin, dan hal-hal semisalnya. Al-Masatul Rabi'ah wal-Khamsun, masalah ke-54, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Al-Iqrar bil-Haqqi liyatawassalu bihi ila daf'ihi kama qala fil ayah. Mengakui atau tunduk, pura-pura tunduk kepada kebenaran agar dapat menolaknya, agar dapat menghancurkannya sebagaimana yang telah disebutkan dalam ayat yang lalu. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala dalam syarahnya, mimma alaihi ahlul jahiliyah, di antara hal yang dilakukan ahlul jahiliyah, al-iqrar bil haqqi laqtina'an bihi wa innama liyatawassalu ila daf'ihi. Tindakan tunduk atau mengakui kebenaran, ya, laqtina'an bihi, bukan karena benar-benar puas dengannya, bukan benar-benar menerimanya. Ya, wa innama liyatawassalu ila daf'ihi, hanya saja mereka melakukannya untuk, ya, menolaknya atau, ya, menghancurkannya dari dalam. Ya, menghancurkannya dari dalam. Mislum al-Hasla bin al-Yahud fi qawlim, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Yahudi di zaman Nabi SAW dalam perkataan mereka yang telah kita bacakan, dalam ayat yang telah kita bacakan dalam pertemuan sebelumnya. Mereka berkata kepada yang lainnya, aminu billadhi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Berimanlah dengan apa-apa yang orang-orang beriman itu, orang-orang muslim itu beriman dengannya, wajhan nahar, di awal siang, ya. Kalau awal siang pura-pura beriman, waqfuru akhirahu, akan tetapi, ya, kembalilah kafir, kembalilah ingkar di akhir siangnya, la'allahum yarji'un, agar mereka ikut kembali. Ya, telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, ya, sebagian orang Yahudi berkata kepada yang lainnya dengan hal seperti ini. Tujuannya apa? Agar mencari, ya, atau memperlihatkan kepada orang-orang bahwasanya agama Islam bukanlah agama yang benar. Kalau seandainya agama Islam agama yang benar, tentu orang-orang yang telah masuk Islam tidak akan keluar kembali darinya. Ini menurut mereka. Ini menurut mereka. Ini trik mereka untuk menampakkan kepada orang-orang, ya, bahwasanya agama Islam bukan agama yang benar. Maka hal-hal semisal ini ya banyak dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu, ya, menggunakan cara-cara seperti ini untuk menjauhkan orang dari Islam. Akan tetapi Allah ingin untuk menyempurnakan agamanya, maka tidak berlaku tipu daya yang mereka propagandakan dahulu. Kata Syekh kemudian, kata Syekh Shalih Fauzan berikutnya, wahadi makidah la tazal tuhaqulil muslimin mimman yandasuna fi sufufihim min a'daihim. Dan tipu daya ini masih ada atau masih terjadi, masih menimpa kaum muslimin. Mimman yandasuna fi sufufihim min a'daihim. Daripada orang-orang yang ya menyusup di tengah kaum muslimin, padahal ia adalah musuh kaum muslimin. Padahal ia adalah musuh kaum muslimin. Ia sangat menginginkan keburukan untuk Islam dan kaum muslimin. Akan tapi tatkala ia tidak bisa melakukannya dari luar, ia masuk di tengah-tengah kaum muslimin, kemudian menyebarkan racun-racunnya. Ya, baik berbagai ya fitnah, berbagai hal-hal yang merusak ya barisan kaum muslimin, baik secara akidah mereka atau akhlak mereka atau muamalah sesama mereka, ya. Ia gunakan cara-cara seperti ini untuk merusak kaum muslimin. Masih ada musuh-musuh Islam yang demikian. Wa yatazaharuna biqabulil haq yuriduna qalbal Islam wa ifsadal Islam. Pura-pura mereka pura-pura menerima kebenaran dalam atau padahal mereka menginginkan untuk menghancurkan Islam dan merusak Islam, ya. Pura-pura menerima Islam, ya. Pura-pura masuk di kalangan kaum muslimin, ya. Kemudian menulis, ya, menulis atau memberikan ceramah-ceramah, ya. Kemudian kaum muslimin melihat ia adalah seorang yang baik, seorang yang terlihat baik, diterima. Ketika sudah diterima, mulai ia menggunakan, ya, berbagai macam, ya, mulailah ia menyebarkan berbagai macam racunnya, ya, berbagai macam racunnya sehingga menimbulkan perpecahan di kalangan kaum muslimin. Sehingga menimbulkan kerusakan akidah di kalangan kaum muslimin, ya. Hal ini pernah terjadi di zaman sahabat, ya, ketika Abdullah bin Saba masuk di kalangan kaum muslimin, ya. Ia masuk, sebelumnya ia adalah seorang Yahudi, kemudian ia masuk Islam. Awalnya ia terlihat baik sehingga orang-orang mulai mendengarnya, percaya, berdiri di samping-sampingnya, sekitarnya. Kemudian tatkala kaum muslimin, ya, atau sebagian dari kaum muslimin terpedaya dengan tampilannya, mulailah ia menyebarkan, ya, fitnah-fitnah. Di antaranya adalah ajakan memberontak pada Khalifah Utsman saat itu, ya. Kemudian juga berusaha mengadu domba di antara kaum muslimin. Ya, kemudian juga yang mana salah satu bentuknya adalah dengan mengatakan bahwasanya Utsman bin Affan merebut hak kekhilafahan yang harusnya dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ia juga kemudian mengajarkan hak-hak atau tindakan ghulu berlebih-lebihan pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, mengatakan bahwasanya ya karena dia dulu ahlul kitab. Dia cerita bahwasanya setiap nabi itu punya orang yang diwasiatkan setelahnya. Dan orang yang diwasiatkan setelah Rasulullah SAW adalah Ali bin Thalib. Maka Abu Bakar, Umar dan juga Utsman seluruhnya adalah orang yang merebut haknya Ali bin Thalib, maka ia pun menyerukan untuk merebut kekuasaan dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ini racun-racun yang ia sebarkan ketika ia sudah mulai dipercaya oleh sebagian kaum muslimin, ini seperti ini perbuatannya. Seperti ini kelakuannya. ya seperti ini kelakuannya, sehingga terjerumuslah kaum muslimin dalam fitnah yang tak, yang sangat besar, ya, yang sangat besar. Dan di antara pedomannya, kata-katanya masih ada yang dipegang oleh ahlul fitnah sama saat ini. Masih ada yang digunakan oleh orang-orang pengobar fitnah dan kerusuhan saat ini, yaitu apa? Memulai dengan menjelek-jelekkan pemerintah. Ya. Kata Ibnu Saba, ya, yang maknanya inhabu fi hadzal amr bi ta'ni fi umara'ikum. Kalau kalian ingin memuluskan, ya, kalian ingin meluruskan keinginan kalian, atau kalian ingin meluruskan keinginan kalian untuk merebut kekuasaan atau menjatuhkan kekuasaan, ya, mulailah dengan apa? Cela pemerintah kalian. Cela dan jelek-jelekkan pemerintah kalian. Sebab kalau sudah dicela dan jelek-jelekkan, orang sering mendengar celaan kepada pemerintah, celaan kepada waliul amr, kepada pemimpin, ya. Timbullah di hati mereka tidak percaya. Ya, tidak percaya, bisa juga timbul sakit hati, ya. Kekurangan-kekurangan ditampakkan sehingga, ya, dalam hati rakyat muncul, ya, ketidakpercayaan serta kemarahan terhadap pemerintah, ya. Kemudian mudahlah terjadi hal-hal yang akan terjadi, ya. Ini adalah kaidah yang disusupkan oleh mudannis, orang yang masuk menyusup di kalangan kaum muslimin untuk merusak mereka, ya. Dan kaidah ini masih dipakai sampai sekarang. Ya, maka hati-hatilah kita, jangan sampai, ya, ikut-ikutan mempromosikan, ya, ikut-ikutan mempromosikan kaedah-kaedah dari Abdullah ibn Saba ini, ya, atau yang disebut juga dengan Ibnu Sauda, ya. Jangan sampai kita ikut-ikutan dalam promosikan. Ingat bahwasanya hal seperti ini, ya, memulai dengan cara menghancurkan, ya, menghancurkan kepercayaan antara pemerintah dan rakyatnya, ya, dengan cara aftan fi umara, ya, mencela para pemerintah. Ini adalah ajaran dari Abdullah bin Saba, orang yang pura-pura, ya, orang yang masuk di tengah kaum muslimin dalam rangka menghancurkan mereka, dalam rangka menghancurkan mereka, ya, dan menyebarkan berbagai fitnahnya, ya. Ia masuk kalangan kaum muslimin menyebarkan berbagai fitnah dan menyebabkan terjadinya, ya, fitnah yang besar di tengah-tengah kaum muslimin. Wa hadza waqa'a fi 'ashrin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa mustamir ila waqtina hadza. Dan hal ini masih ada sampai saat ini. Terus terjadi, musuh-musuh Islam tidak pernah puas untuk mengirimkan, ya, orang-orang yang menyusup di tengah kaum muslimin. Wa ila ayyasha Allah jalla wa ala, sampai masa Allah inginkan jalla wa ala. Yudannis unafin a'da'il Islam wa tadhaharuna bil Islam min ajli ifsadil Islam. Ya, orang-orang dari kalangan musuh kaum muslimin, musuh Islam yang ingin menghancurkan Islam, ya, ingin membendung agama Islam ini, menyusupkan di tengah kaum muslimin orang-orang, ya, yang menampakkan Islam dalam rangka menghancurkan Islam, ya, pura-pura masuk Islam, pura-pura mengajarkan Islam, akan tapi tujuan utamanya merusak di antara kaum muslimin itu sendiri. Min ajli basil syubah, basil syubah bainal muslimin, dalam rangka, ya, menyebarkan syubhat-syubhat di antara kaum muslimin dalam hal akidah mereka, dalam hal manhaj mereka, dalam hal ilmu-ilmu, ya, fikih-fikih mereka, ya, mereka sebarkan bahwasanya dalam hal akidah bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini. Mulai sehingga kaum muslimin mulai, ya, mempertanyakan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah dipertanyakan oleh para sahabat dan para salaf, ya. Atau dalam fikih juga, kenapa fikihnya harus begini? Kenapa harus begini? Padahal telah berlalu ya, waktu-waktu di mana hal itu tidak dipertanyakan. Wa tafriqil kalimah, memecah belah kaum muslimin, wa ilqa'il adawah bainal muslimin, menyebabkan perpecahan di antara kaum muslimin sehingga seorang ya tidak lagi percaya dengan saudaranya, ya tidak lagi percaya dengan saudaranya, rakyat tidak lagi percaya dengan pemerintahnya, pelajar tidak lagi percaya dengan para ulamanya. Ini ya salah satu tindakan pekerjaan dari orang-orang disusupkan di tengah kaum muslimin ini. Wa taqtim ila ahzab wa ila jama'at, memecah mereka kepada golongan-golongan yang banyak dan kelompok-kelompok yang banyak. Wa hadza min kaidil a'da'i wa makrihim, ini masuk dari makar dan tipu daya para musuh kaum muslimin. Fa yajibu 'alal muslimin ay yatanabbahu li hadzal makril khabith, maka haruslah kaum muslimin itu ya ay yatanabbahu, memperhatikan, atau juga berarti berhati-hati ya dari bentuk makar yang buruk ini. Wa alla yamnahu thiqah likulli man habba wa dabba, dan hendaknya tidak memberikan kepercayaan bagi setiap orang ya, setiap orang yang berbicara dianggap bisa berbicara, dipercaya untuk ya mengisi kajian, atau asal dia jago bicara sedikit diberi waktu untuk ya mengisi ceramah dalam keadaan tidak diketahui ilmunya apa, apakah ia pernah belajar atau tidak ya, apakah ia pernah belajar atau tidak, belajarnya kepada siapa, apakah kepada ulama salaf ya, kepada ulama salaf, apakah, ataukah dia belajar bukan kepada ulama yang benar. Apakah ia belajar ilmu agama yang benar atau yang ia pelajari ilmu agama yang sudah rusak, ya, yang sudah dirusak? Apakah ia benar-benar belajar kitab para ulama atau yang ia pelajari cuman ya postingan-postingan ya di internet? Ya, tentu orang-orang seperti ini, ya, orang-orang yang tidak pantas, ya, belum diketahui ilmunya, tidak diketahui ilmunya, tidak diketahui ya belajarnya ya, apakah ia benar-benar belajar atau tidak ya, dan juga tidak diketahui apakah ia benar-benar mengajarkan ilmu syariat atau sekedar teriak-teriak doang di panggung ya. Orang seperti ini tentu tidak pantas diamanahi tempat kepada mereka, tidak pantas diamanahi tempat kepada mereka, karena ya, orang-orang tidak berilmu naik ke atas, di atas panggung, yang akan dia lakukan lebih banyak merusak dibandingkan memperbaiki. Ya, lebih banyak merusak dibandingkan memperbaiki. Yang bisa memperbaiki umat adalah orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu dan pada ya, pada posisi masing-masing. Seorang yang belajar ilmu fikih, dia akan mengajar tentang ilmu fikih. Ya, seorang yang belajar ilmu ekonomi, dia belajar mengajar tentang ilmu yang ia pelajari juga ya. Tentunya tidak tepat kalau misalnya seorang yang tidak pernah belajar ilmu agama kemudian ia dinaikkan ke atas panggung, dinaikkan ke atas mimbar dan mulai berfatwa tentang masalah-masalah kaum muslimin yang mana bahkan para ulama tidak berani berfatwa tentangnya ya. Banyak seperti ini ya, masalah-masalah yang bahkan para ulama tidak berani berfatwa tentangnya, kemudian datang orang yang bahkan ya pelajaran agamanya tidak pernah belajar agama, kemudian ia mulai berfatwa, sehingga orang-orang seperti ini hanya akan menyebabkan kerusakan ya, hanya akan menyebabkan kerusakan murni atau minimal lebih banyak kerusakan dibanding kebaikannya. Ya, oleh karena itu tidak bisa setiap orang diberi kepercayaan penuh, ya, hingga diketahui ilmunya, diketahui belajarnya di mana, ya, diketahui apa yang ia ajarkan, ya. Bal 'alaihi ma yujarribun nas tajribah shadiqah, bahkan hendaknya kaum muslimin itu menguji manusia dengan ujian yang benar. Wa yakhtabirunahum ikhtibaran daqiqan, dan menguji mereka dengan ujian yang teliti. Dilihat ya apa-apa yang ada padanya, akidahnya, manhajnya, ilmunya ya, belajarnya di mana, terpengaruhnya dengan ajaran siapa. Ini perhatikan hal-hal seperti ini ya. Fa idza sabata sidquhum manahuhum siqah, jikalau telah terlihat kejujurannya kebenaran orang tersebut, ilmunya, ya, bahwasanya ia juga seorang yang belajar dengan benar, seorang yang mengajarkan ilmu agama dengan benar, maka diberikan kepercayaan kepada mereka. Jika tidak, ya, orang-orang tidak memiliki ilmu agama dan tidak, ya, orang-orang tidak memiliki ilmu agama dan tidak pula memiliki wara, maka orang seperti ini jangan diberi tempat untuk berbicara. Kemudian berikutnya, bahasan berikutnya adalah ta'assubuhum lima alaihi minal batil. Tindakan mereka fanatik terhadap kebatilan yang mereka berada di atasnya. Artinya bahkan saat mereka sudah tahu bahwasanya hal itu batil. Bahkan saat mereka sudah tahu itu batil, masih mereka berupaya berpegang teguh dengannya serta tidak mau melepaskannya. Al-masalatul khamisah wal khamsun, masalah ke-55, at-ta'assub lil madhhab taqawlihi ta'ala wa la tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Fanatisme mereka terhadap madhhab meskipun itu dalam kebatilan, ya sebagaimana disebutkan dalam judul, taqawlihi ta'ala wa la tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, janganlah kalian percaya kecuali orang yang berada dalam agama kalian. Asy-Syarif qala fi Shalih Fawzan hafizahullah taala, at-ta'assub al-mamqut li syaikh wa at-tamassuk bihi ma'al ilmi bi butlanihi. Ta'assub yang tercela adalah at-tamassuk bihi ma'al ilmi bi butlanihi. Tindakan seorang fanatik terhadap suatu padahal ia tahu hal itu salah. Padahal ia tahu hal itu salah. Saya tahu itu salah tapi tetap saya pegang. Kenapa? Karena itu perkataan guru saya. Ya, meskipun salah tetap saya pegang. Kenapa? Itu perkataan ya orang-orang dari kampung saya. Ini adalah suatu kesalahan. Adapun jika kita tidak tahu itu salah atau benar atau kita meyakini kebenarannya, maka tindakan berpegang dengannya bukanlah disebut dengan ta'assub. Maka seorang bermadhab bukanlah ta'assub. Ya, seorang bermadhab bukanlah ta'assub karena ia meyakini bahwasanya apa yang ia pegang adalah suatu kebenaran. Ya, secara umum adalah suatu hal yang benar. Ya, secara umum ada suatu hal yang benar. Maka itu bukan ta'assub. Ta'assub adalah yang tercela adalah jikalau ia tahu itu benar atau itu salah, pokoknya kalau perkataan si fulan saya terima. Ya. Perkataan si fulan saya terima. Bahkan kalau saya tahu itu salah, itu yang tercela. Wain masalah ahli jahiliyah, di antara permasalahan atau di antara ciri khas ahli jahiliyah ta'assub lil madhhabil batil. Tindakan mereka fanatik terhadap mazhab yang batil. Walihada qalatil yahud, oleh karena itu orang-orang Yahudi berkata, wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Janganlah kalian percaya kecuali kepada orang-orang yang mengikuti agama kalian. Wa fil ayatul ukhra, nu'minu mi'unzila alaina. Kami hanya beriman dengan apa-apa yang diturunkan kepada kami. Ay ala anbiya'ina faqat. Yaitu kepada para nabi kami saja. Kalau bukan dari Bani Israil, maka tidak kami terima. Ya, benar atau salah kami tidak peduli. Kami bahkan tidak mau tahu itu benar atau salah. Pokoknya kalau bukan dari nabi kami, kami tidak terima. Ya. Wal wajib, padahal yang harus ayyuminu bima anzalallahu ala anbiya'ihim. Bahwasanya yang harus adalah mereka beriman pada apa-apa yang Allah turunkan melalui nabi-nabi kepada nabi-nabi mereka, wala ghairi minal anbiya. Demikian pula kepada nabi-nabi selainnya. Ya, dan para nabi saling benarkan satu sama lain. Ya, para nabi benarkan satu dengan yang lainnya. Apa-apa yang turunkan kepada nabi yang satu menunjukkan kepada ya benarkan apa yang turunkan kepada nabi lainnya. Tidak saling bertentangan. Ma'annahum la yu'minu bima unzila 'ala anbiya'ihim. Bahkan mereka tidak beriman dengan apa-apa yang turunkan kepada sebagian para nabi mereka. Ya. Kalau mereka beriman, tentu mereka tidak akan ingkar dengan apa yang turunkan oleh atau diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini disebutkan dalam kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi mereka. Bahkan apa yang disebutkan oleh Allah tentang mereka, mereka juga tidak beriman kepada sebagian nabi-nabi mereka, mereka dustakan atau mereka bunuh. Qul walihadza qala wa lakana Allah taala fa qul falimataqtuluna anbiya Allah? Kalau begitu kenapa kalian bunuh para nabi-nabi Allah subhanahu wa taala? Ai fi ma azallahu alaikum qatlul anbiya allati taf'alunahu? Yaitu apakah pada apa yang Allah turunkan terdapat tindakan atau perintah untuk membunuh nabi-nabi yang sebagaimana kalian lakukan? Wa ma'adzalik, wa min zalik, termasuk hal ini adalah ta'assubu asba'il madahib li madahibihim min ghairi dalil. tindakan orang yang mengikuti sebuah mazhab, kemudian ia fanatik, ya, kepada mazhab mereka tanpa dalil. Bahkan, ya, yang dimaksud adalah saat mereka mengetahui kesalahannya. Saat mereka mengetahui kesalahannya. Fal wajib ala muslimin umuman wa ala talabatil ilm ayyattabi'ul haq sawa'an kana fi madhhabihim aw madhhabi ghairihim. Maka yang wajib atas talabatul ilm adalah untuk mengikuti kebenaran baik dalam ada di mazhab yang mereka pegang ataupun di mazhab selainnya, ya. Fa nahnu la na'khudul mazhab bi kulli ma fihi min ishab wa khata bal na'khudus shawab wa natrukul khata, ya. Dan kita tidaklah mengambil seluruh apa yang ada dalam mazhab, ya, baik itu benar atau salah, akan tetapi kita mengambil yang benar dan meninggalkan yang salah. Dan ini dilakukan oleh para ulama, ya. Dan ini dilakukan bahkan oleh para ulama mazhab, ya. Para ulama mazhab yang benar mereka tidak ta'assub terhadap mazhab mereka, ya, tidak ta'assub terhadap mazhab mereka, ya. Kalau ada kesalahan, mereka akan sebutkan ini tidak tepat dari sisi dalil. Mereka akan lakukan sebagian dari mereka melakukan tarjih, ya. Atau sebagian dari mereka yang tidak melakukan, kalau mereka tidak melakukan, berarti mereka mencukupkan dengan apa yang ada di mazhab. Dan menganggap apa yang ada di mazhab itu adalah suatu hal yang benar. Dan tidak mungkin mereka, ya, tidak mungkin bagi para ulama, bahkan para ulama mazhab, tidak mungkin bagi mereka untuk mengetahui kebenaran, dan bahwasanya apa yang mereka ada padanya adalah kebatilan, lalu tetap membelanya. Tidak ada seperti ini. Ya, tidak ada seperti ini. Maka tidak boleh kita suuzon dengan para ulama fikih, para ulama mazhab bahwasanya mereka ta'assub dengan mazhab mereka. Tidak, tidak demikian. Para ulama tidak ta'assub dengan mazhab mereka. Bahkan mereka jikalau ada kebenaran mereka jelaskan. Ya, kalau ada kebenaran mereka jelaskan. Kalau yang tidak mereka jelaskan, mereka sebutkan pendapat mazhab dengan, ya, apa yang mereka sampai tahu, maka mereka artinya meyakini bahwasanya hal itu yang benar. Meyakini hal itu yang benar. Tidak boleh kita menganggap para ulama ini mereka ta'assub dengan mazhab mereka. Tidak, tidak demikian. Ya, orang yang mengatakan seperti ini, mengatakan para ulama adalah ta'assub dengan mazhab mereka, maka bisa jadi ia belum membaca kitab-kitab mereka. Ya, atau kalau membaca, mereka membacanya dengan tidak baik. Kalau orang yang benar-benar mempelajari ilmu fikih dan mempelajari mazhab, maka mereka akan melihat ada tarjih dari sisi mazhab. Ya. Dan juga bahwasannya apa-apa yang ada di kitab penuh dengan dalil, ya, penuh dengan dalil. Maka yang disebut yang tercela di sini adalah tatkala mereka tahu itu kesalahan, namun tetap mereka bela, ya, tahu itu salah tapi tetap mereka bela. Dan ini tidak dilakukan oleh seorang, ya, tidak boleh, tidak dilakukan oleh para ulama, tidak dilakukan oleh para ulama. فإذا كنت حنبليا ورأيت الصواب في مسألة من المسائل مع المالك أو مع الحنفي أو مع الشافعي خذ بقول المالك أو الشافعي أو الحنفي. Ya. Dan jikalau kamu seorang, bahkan jikalau kamu seorang Hambali dan kemudian dalam sebagian permasalahan kamu melihat bahwasanya kebenaran ada di mazhab Imam Malik atau di mazhab Hanafi atau di mazhab Syafi'i, maka ambillah perkataan Imam Malik, perkataan mazhab Maliki atau perkataan mazhab Syafi'i atau perkataan mazhab Hambali. Ya, perkataan mazhab Hambali ini dilakukan para ulama. Seperti ini, ketika mereka mendapati tidak tepat, maka mereka jelaskan bahwasanya ini tidak tepat, tidak sesuai, ya, dalil bersama kelompok ini, ya, dalil bersama kelompok ini, ya. Dan bagaimanapun juga, ya, itu adalah wijhatun nazar, sisi pandang. Terkadang sisi pandang para ulama berbeda-beda. Yang A mengatakan benar, yang B mengatakan salah, yang A mengatakan hadisnya sahih dan yang B mengatakan hadisnya dhaif. Dan dalam masalah ini tentu kita tidak bisa memaksakan pendapat kita. Bahwasanya perkataan syekh kita pokoknya yang benar. Tidak boleh seperti ini. Ya, tidak boleh seperti ini. Banyak di kalangan orang mereka melemparkan tamadzhub, membuang tamadzhub dengan alasan tamadzhub adalah tindakan ta'assub. Kemudian mereka justru jatuh kepada ta'assub kepada syekhnya. Kepada syekhnya. Kalau misalnya boleh bermadzhab dengan pendapat para ulama yang mutaqaddimin, dengan pendapat para a'immatul arba'ah dan telah diperiksa oleh, ya, ratusan atau bahkan ribuan muridnya, ya, kalau hal ini tidak boleh, maka kenapa boleh bertaksub terhadap pendapat satu orang saja, ya, seorang syekh saja, ya. Sayangnya seperti ini, banyak orang-orang yang melemparkan tindakan at-tamadzhub, ya, dengan anggapan ta'assub, lalu ia jatuh kepada ta'assub yang juga sama atau bahkan lebih buruk darinya. Wa in kana khilaf madhhabik, walaupun ia berbeda dengan madhhabmu, li anna hadfukal haq, karena tujuan utama kamu adalah kebenaran. Wal ibrah bima qama alaihi dalil, hadza huwal wajib, hadza in kunta min ahli. Dan yang diambil adalah apa yang ada padanya dalil, ya, ada apa yang ada padanya dalil, dan apa-apa yang ada dalam kitab fikih, ya, semua ada dalilnya. Apa-apa yang ada dalam kitab fikih para ulama ada dalilnya. Terkadang kita mengetahui, terkadang kita tidak, terkadang disebutkan dalam kitab tersebut, terkadang tidak, ya, tapi ada dalilnya. Ada dalilnya. Hanya saja terkadang seperti tadi berbeda sisi pandang. Ada mengatakan dalil ini sahih, dalil ada mengatakan dalil ini dhaif. Ada mengatakan dalil ini khusus, ada mengatakan dalil ini umum. Ya. Dan kita tidak bisa memaksakan bahwasanya hanya yang mengatakan hadis ini sahih hanya itu yang benar. Tidak bisa kita memaksakan demikian, ya. Hadza huwal wajib in kunta min ahli al-ilm. Ini yang harus dilakukan jikalau kamu ahlul ilm, orang yang berilmu, yang mampu berijtihad, ya, menentukan pendapat ini benar, pendapat ini salah, ya, yang mampu. Bagaimana bisa sampai kepada derajat ini? Ada syarat-syarat yang dijelaskan dalam kitab usul fikih babul ijtihad, ya, ijtihad juz'i, ya, ijtihad dalam sebagian permasalahan atau bahkan ijtihad mutlak, ya, ijtihad dalam sebagian masalah ada syarat-syaratnya. Kapan seorang bisa sampai kepadanya? Kapan seorang telah sampai kepada derajat seorang alim yang mampu berijtihad? Maka tidak boleh bagi ia untuk, ya, membela suatu hal yang ia tahu kesalahannya. Ini dilakukan para ulama. Ini yang dilakukan oleh para ulama. Oleh karena terdapat bab tarjih dalam kitab-kitab, ya, ini adalah pendapat yang rajih. Atau ada sebagian tidak menyebutkan kata rajih, akan tapi ia menuliskan dalam pendapatnya. Terkadang ada, ya, berbeda dalam kitab-kitab, bahkan dalam kitab-kitab mazhab kadang ada yang berbeda dengan pendapat yang dipegang oleh mazhab. Karena menurut ulama itu apa? Ini pendapat yang lebih kuat. Lebih kuat. Ini dilakukan para ulama. Ya, jadi jangan dikira bahwasanya kitab fikih, kitab-kitab mazhab tidak ada padanya tindakan tarjih, tidak ada padanya bahwasanya para ulama mengambil pendapat yang benar dan pokoknya mereka plak aja apa yang dibilang, ya, mereka sampaikan apa yang mereka, ya, bahwasanya mereka cuma menyampaikan apa yang disebutkan sebelumnya. Tidak demikian. Ya, dan demikian mereka para ulama, mereka meneliti masalah-masalah yang mereka tulis, bukan cuma mereka wariskan saja, tidak demikian. Ya, mereka teliti. Ya, hal yang kutamin ahlam, jikalau kamu masuk ahlul ilm, amma yang kuntalah samin ahlam, ataupun kamu jikalau kamu bukan ahlul ilm, bukan orang yang mampu berijtihad, masih orang baru belajar, ya, belum mengerti dalil itu apa, dalil cuma tahu pokoknya ada ayat dari Al-Quran, ada dari hadis, ya, tidak mengerti bagaimana cara mengambil sisi pendalilan dari Al-Quran. Ya, kalau perintah seperti ini bentuknya apakah menjadi wajib atau menjadi mustahab? Ya, apakah ada hal yang, ya, apakah ada hal yang bisa menggantikan atau mengubah perintah dari wajib menjadi mustahab dan hal-hal lainnya yang dibahas dalam usul fikih? Ya, kalau belum mampu seperti ini, fa'alaika an tas'al ahlul ilm al-mawsuqin fama aftauka bi akhadta bihi. Maka kewajibanmu adalah untuk bertanya kepada ahlul ilm yang terpercaya, maka apa yang mereka fatwakan kamu ambil. Jangan, ya, belum mampu berijtihad nyoba-nyoba, karena justru bisa jatuh kepada kesalahan, ya, bisa jatuh kepada kesalahan, ya. Tapi banyaknya sekarang orang seperti ini belum sampai kepada derajat ijtihad, kemudian ia mengambil, dalam hal ini saya mengambil pendapat Syekh Fulan, dalam hal ini saya mengambil pendapat Syekh Fulan, dalam hal ini saya mengambil pendapat Syekh Fulan, ya. Kenapa kamu bisa mengambil pendapat Syekh Fulan? Ya, kayaknya itu yang benar. Ini salah seperti ini. Ini salah seperti ini. Kalau kita ingin tahu tentang suatu hal, tanya kepada Syekh Fulan, kepada orang yang kita percayai apa hukum tentang ini, dia jelaskan, terima. Ya, dia jelaskan, kita terima. Jangan kita membantah, tapi kata Syekh Fulan demikian, kata Syekh Fulan demikian. Karena kalau dia menjelaskan dalilnya, mungkin kita juga tidak paham, ya. Orang-orang kayak kita yang tidak mengerti dalil, bukan seorang alim, bukan seorang talabatul ilm, ya, hukumnya adalah seorang ami, ya, mendengar dan juga, ya, mengambil apa yang difatwakan kepada kita. Hadza huwa thariqus shawab, ini jalan yang benar. Amma ta'assul mazhab sawan kan haqqan aw batil, adapun tindakan fanatik terhadap mazhab, baik itu benar atau salah. Pokoknya kalau misalnya kata ulama fulan demikian, maka bahkan ketika saya tahu itu batil tetap saya ambil, maka ini tidak tepat. Fahadza min umuril jahiliyah, maka ini termasuk dari perkara jahiliyah,